إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله أما بعد إخواني وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله barusan telah kita pelajari empat perkara yang wajib untuk kita ketahui. Tentunya maksud kita ketahui di sini bukan sekedar ilmu, tetapi juga mengamalkan tuntutannya. Jadi walaupun judul dari penulis adalah yajibu alaina ta'allum, wajib bagi kita mempelajari, tapi maksudnya adalah mempelajari yang bukan hanya diketahui tapi juga diamalkan. Tentang empat perkara, yaitu yang pertama al-ilmu, dan ilmu tentang yang dimaksud adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, dan mengenal Allah adalah ilmu yang paling tinggi, yang paling mulia. Mengapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam sebuah ilmu. Kalau ma'rifatullah, materi yang dipelajari adalah tentang Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Maka ilmu yang pelajari tentang Allah ini adalah ilmu yang paling mulia, karena kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti materi yang dipelajari dari ilmu tersebut. Ma'rifatullah ini bisa dipelajari dengan mengenal nama, sifat dan perbuatan Allah, mempelajari ayat-ayatnya yang syar'iyah maupun yang kauniyah. Kemudian apa sih tujuan ma'rifatullah itu? Kalau cara mengenalnya bisa dengan cara mengenal nama, sifat dan perbuatannya, serta mempelajari ayat-ayatnya yang syar'iyah, ayat-ayatnya yang syar'iyah dan ayat-ayatnya yang kauniyah. Sekarang apa tujuannya? Tujuan mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah adalah mencintai Allah, takut kepada Allah, bisa mengharap kepada Allah, khauf, roja, cinta Allah, mengesakan Allah, taat kepada Allah. Itulah tujuan dari kita mengenal Allah, agar kita mencintai Allah dengan benar, takut kepada Allah, takut akan siksanya, mengharap kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap pahalanya, dan mengesakan Allah, tidak menyekutukannya, serta taat kepada Allah. Adapun ilmu yang dimaksud oleh penulis yang kedua adalah ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting dari mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sisi-sisi banyak yang perlu dikenal dari diri beliau, nasabnya dan seterusnya, tempat kelahirannya, masa lama dakwahnya. Tapi ada yang terpenting. Terkadang orang itu teledor dalam sebagian masalah ini, dalam sebagian masalah ini, yaitu dia mengenal Rasulullah SAW tentang nasabnya, tentang biografinya, namun terkait perkara bentuk pengenalan terhadap Rasulullah SAW yang terpenting, dia justru kurang mengetahui atau bahkan melanggar, yaitu beliau diutus untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah tauhid. Itu bentuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpenting adalah mengenal dakwah beliau. Untuk apa beliau diutus sebagai Rasul Allah? Dan di antara yang terpenting juga adalah mengenal status beliau sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai utusan Allah dan penutup para Nabi alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Sekarang tujuannya apa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah untuk mengikuti beliau dengan ihsan, Oleh karena itu mungkin kita sering mendengar para ustadz mengatakan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al ittiba' bil ihsan maknanya adalah ittiba' zahiran wa batina. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam berpenampilan saja, dari ujung rambut sampai ujung kaki, cara berpakaian. Tidak isbal, alhamdulillah sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu sisi zahir. Ada yang lebih penting, sisi batin, tentang akidah yang benar yang diajarkan oleh beliau dan seterusnya. Bagaimana rasa takut beliau kepada Allah, bagaimana cinta beliau kepada Allah, bagaimana dan seterusnya, ajaran-ajaran beliau tentang tiga rukun ibadah qalbiyah, al-mahabbah, al-khawf, wal-raja, dan yang lainnya dari ucapan dan amalan hati yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak butuh bid'ah, itu tujuan kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang terpenting dari mengenal agama Islam, bahwasanya kita harus yakin agama Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kepada kita. Islam adalah agama yang sempurna, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, siasa, politik, dan bid'ah adalah ya perkara yang mardudah, yang tertolak. Dan agama Allah adalah agama yang mudah. Agama Islam adalah agama yang mudah. Adapun mengenal agama Islam dengan dalil, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, dengan pemahaman Salaful Ummah. Kemudian berikutnya, setelah kita ketahui hal itu, kita wajib mengetahui tentang tiga ilmu tadi dan kemudian mengamalkannya. Ini buah dari ilmu, mengamalkannya. Mengamalkan tauhid, tahu tentang tauhid, kita mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, itu namanya mengamalkannya. Kita tahu tentang haramnya syirik, maka kita menghindari kesyirikan, itu mengamalkannya. Kemudian mendakwahkannya. Mendakwahkan ilmu dan amal. Kita mengajak orang untuk berilmu, kita ajari ilmu. Kalau enggak bisa ya kita ajak ke majelis taklim. Dan juga demikian diantara bentuk dakwah adalah kita mengajak mereka untuk mengamalkan, yang beri contoh kepada mereka untuk dalam mengamalkan ilmu syar'i yang didapatkan. Kemudian yang keempat terakhir adalah bersabar. Sabar itu kalau kita perhatikan dalam matan penulis Ar-Rabi'ah yang keempat, as-sabru al-adhafi, bersabar atas gangguan di dalamnya. Di dalam yang dimaksud di sini, maksudnya hakikatnya adalah bersabar di atas jalan menuntut ilmu syar'i, bersabar di atas jalan mengamalkan ilmu syar'i yang dimaksud oleh penulis tadi, dan bersabar dalam mendakwahkannya. Karena tiga-tiganya butuh kesabaran. Menuntut ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, butuh kesabaran. Capek-capek duduk berjam-jam memahami, menghafal dan seterusnya, mencatat. Capek. Butuh kesabaran. Sementara di sana ada ilmu-ilmu atau info-info yang menurut tinjauan hawa nafsu manusia lebih menarik untuk dipelajari, diketahui. Ada orang yang dalam detik yang sama, ada orang yang apa? Yang berjam-jam juga duduk atau beraktivitas dengan HP Androidnya, mencari ilmu-ilmu, info-info. Tak terasa sudah 2 jam. Serasut medsosnya, apa dengan layar sentuhnya itu, Facebooknya dan seterusnya, itu kan ilmu juga, info juga. Nah, maka kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari menyia-nyiakan waktu dengan kesabaran yang Allah anugerahkan kepada kita. Berilmu juga perlu sabar. Mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Kita lagi mengamalkan sunnah, sholat sesuai dengan sunnah, samping kita melakukan sholat bid'ah. Kita lagi mentauhidkan Allah, ternyata tokoh masyarakat setempat lagi menyekutukan Allah misalnya. Butuh kesabaran, butuh kesabaran. Juga berdakwah juga demikian. Kita mengajak orang kepada tauhid, di sana ada orang yang mengajak kepada syirik. Kita mengajak orang kepada sunnah, di sana ada orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita mengajak kepada ketaatan kepada Allah, di sana ada orang yang mengajak ke tempat-tempat hiburan maksiat. Hiburan dalam tanda petik, bukan terhibur hakikatnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, setelah kita mempelajari itu semua, mari kita lanjutkan perkataan penulis. Wad dalilu, dan dalilnya. Ad-dalil ini beralif lam juga. Jenis alif lamnya ma'rifat juga, lil, tapi lil ahad adzikri. Jenisnya adalah alif lam yang sudah diketahui maksudnya melalui telah disebutkan sebelumnya. Itu maksudnya lil dzikri. Dzikr sudah disebutkan sebelumnya. Maksudnya itu sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga menerjemahkannya wad dalilu, bukan dan dalil, bukan demikian. Tetapi dan dalilnya, katanya itu diperoleh dari alif lam. Nya sudah diketahui maksudnya, dalil dari perkataan penulis yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu wajibnya mengetahui tentang empat perkara tadi. Dan tentunya tertuntut untuk mengamalkan pula, bukan hanya mengetahui, karena mengetahui yang terpuji, yang dikehendaki oleh Allah adalah pengetahuan yang apa, pemiliknya mengamalkannya, mau mengamalkannya, mengamalkannya, dan ketika tidak ada halangan untuk mengamalkannya. Kemudian berbicara masalah dalil, mulai saya di sini bicara masalah dalil. Setiap antunna memperhatikan kitab-kitab ulama tentang masalah dalil dan pendalilan, maka ada empat perkara yang perlu diperhatikan dan perlu diamati bagi setiap penuntut ilmu syar'i dalam kitab apapun juga. Begitu penulis menyebutkan dalil dalam sebuah kitab, maka renungi empat perkara ini. Yang pertama ad-dalil, yang kedua al-madlul, yang ketiga wajud dalalah, dan yang keempat asy-syahid. Saya ulangi, yang pertama ad-dalil, yang kedua al-madlul, yang ketiga wajhud dalalah atau wajhud dilalah, sama saja dua cara baca itu. Yang keempat adalah asy-syahid. Asy-syahid. Sehingga kalau ada istilah-istilah itu di kitab-kitab ulama, antum tidak bingung. Ad-dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau Al-Qur'an, beres perkara. Alhamdulillah, mushaf-mushaf yang beredar, kalaupun ada mungkin yang salah cetak sebagiannya, itu karena keterbatasan manusia, mungkin apa namanya, lagi error sistem komputerisasinya untuk percetakan dan seterusnya. Tapi pada umumnya benar, mudah untuk mengetahui, mencek ayat itu dipalsukan atau tidak. Tetapi kalau as-sunnah, maka ini butuh usaha yang lebih, butuh usaha yang lebih untuk mengetahui sahih tidaknya. Mengapa ini saya kenalkan? Karena sebentar lagi kita nanti dalam matan anwa'ul ibadah, beliau dalil, dalil, dalil, dalil, dalil. Maka kita perlu pikirkan empat hal ini. Yang pertama, sahih enggak dalilnya? Itu maksud yang pertama tadi. Cek kesahihannya, sahih enggak dalilnya? Hadisnya sahih enggak? Maksudnya sahih, tidak dhaif. Artinya itu bisa kita bawakan sebagai dalil, bisa kita amalkan. Kemudian yang kedua al-madlul, kesimpulan hukum, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil berupa kesimpulan hukum atau kesimpulan tentang perkara yang ditunjukkan dalam dalil. Wad dalilu, langsung antum berpikir, ini dalilnya apa dulu? Oh, ayat, ya sudah jelas ini hafalan saya ini, tiap hari saya juga sholat pakai ini, misalnya seperti itu. Ini gak ada yang dipalsukan, alhamdulillah, selesai urusan pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua adalah al-madlul. Antum mikirkan, ini dibawa, dalil ini dibawakan oleh penulis untuk sebuah kesimpulan apa? Kesimpulan hukum apa yang dikehendaki penulis dengan membawakan dalil ini? Oh, karena ad-dalil pakai alif lam dan maksudnya adalah pada kalimat yang disebutkan sebelumnya, yaitu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini kesimpulan hukumnya. Wajib kita mempelajari 4 masalah. Wajib kita mengilmui ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam. Wajib kita mengamalkan ilmu yang fardhu ain. Wajib bagi kita mendakwahkan dalam konteks dakwah yang fardhu ain. Wajibnya kita bersabar dalam konteks sabar yang fardhu ain. Untuk kesimpulan itu, kesimpulan hukum itu sudah matul diketahui. Nah, pekerjaan kita yang ketiga sebagai penuntut ilmu syar'i, agar terasah kemampuan ilmiah kita, analisa ilmiah kita semakin tajam, sehingga nanti membaca Al-Quran semoga seperti membaca tafsir, karena sudah terbiasa memahami 4 perkara ini. Nah, kesimpulan hukum sudah biasa memahami. Kemudian yang ketiga, wajud dalalah. Kalau kesimpulan hukum penulisnya itu, maka apa alasan pendalilannya? Wajud dalalah. Bagaimana alasan pendalilannya? Kok bisa dari surat Al-Asr bisa disimpulkan adanya ilmu yang fardhu ain, adanya amal yang fardhu ain, adanya dakwah yang fardhu ain, adanya sabar yang fardhu ain. Namanya fardhu ain, ya wajib kita amalkan atau pelajari. Kok bisa? Padahal gak ada kalimat dalam surat Al-Asr wajibnya demikian-demikian. Dari mana penulis mengambil alasan pendalilannya? Pikirkan itu. Dari situlah antum bisa istikhraj fawaid, mengeluarkan faedah-faedah ilmiah dari dalil-dalilnya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, baik kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid. Semua kalau berbicara masalah dalil, langsung 4 ini antum ingat-ingat. Apa alasan pendalilannya? Kemudian yang terakhir adalah asyahid, petikan dalil. Apa maksudnya? Petikan dalil yang menunjukkan kepada madlul, menunjukkan kepada kesimpulan hukum. Karena terkadang dalil itu panjang, menunjukkan beberapa kesimpulan hukum, beberapa masalah ilmiah. Yang kita ingin petik hanya syahid pas, hanya satu kata tengahnya saja, satu kalimat tengahnya saja. Saya ulangi, satu petikan kalimat tengahnya saja yang menunjukkan hukum masalah yang sedang kita bahas. Syahidnya ini bukan dari awal sampai akhir dari ayat tersebut misalnya. Itu syahid, petikan dalil yang langsung menunjukkan kepada kesimpulan hukum. Baik. Wad dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Allah yang bersumpah di sini. Terserah Allah mau bersumpah dengan dirinya atau mau bersumpah dengan makhluknya. Terserah Allah, tidak ada yang bisa mengatur Allah. Adapun manusia diatur oleh Allah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut Allah. Oleh karena itu enggak boleh, haram dan syirik seorang bersumpah dengan demi Nyai Roro Kidul, atau demi Sing Mbah Reksa, atau demi Mbah Jambul misalnya, atau demi Hatta sampai-sampai pun demi cintaku padamu. Wah, enggak boleh itu. Enggak boleh. Kalau yang dimaksud demi di situ adalah sumpah, maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Syirik itu, syirik kecil. Baik. Kalau Allah terserah. Kalau Allah terserah. Demi masa. Masya Allah, ini menunjukkan pentingnya masa bagi kehidupan manusia, bagi hamba Allah. Sampai-sampai Allah sebut dalam sumpahnya, dengan masa kita dapat modal untuk berilmu dan beramal saleh. Dengan masa kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan masa kita bisa mencari bekal berjumpa dengan Allah. Maka jangan sia-siakan masa, jangan sia-siakan waktu. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan pentingnya waktu ini dalam kehidupan seorang hamba. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, di antara hal yang menunjukkan pentingnya waktu adalah pintu taubat ditutup ketika matahari terbit dari barat dan ketika nyawa sampai tenggorokan atau sakaratul maut. Ketika itu walaupun masih hidup tidak diterima lagi taubat. Itu menunjukkan pentingnya waktu. Padahal namanya sakaratul maut itu bisa yang berumur 20-an, karena di depan saya ini likuran 23, 24, 25 dan seterusnya. Mungkin bisa jadi meninggalnya masih 20 tahun lagi, bisa jadi 5 bulan lagi, bisa jadi 5 hari lagi, bisa jadi 5 menit lagi. Maka dari itu penting sekali. Siapa tahu 5 menit lagi dimanfaatkan benar-benar. Kemudian inna merupakan alat bahasa untuk ta'kid, menegaskan. Inna merupakan alat bahasa untuk menegaskan. Al-insan. Al-insan ini menunjukkan jenis manusia. Alif lam di sini menunjukkan jenis manusia. Semua jenis manusia itu la. Ini juga alat bahasa untuk menegaskan. Fi khusr, benar-benar dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tiga penegas, penguat untuk sebuah kabar yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat ini. Satu, dengan al-qasam, sumpah. Sumpah itu kan untuk menguatkan sesuatu. Orang kalau gak percaya kepada kita baru kita bersumpah. Tapi kalau percaya ngapain bersumpah? Untuk menegaskan benar-benar kita tidak bohong, bersumpah. Jadi al-qasam alat bahasa untuk menegaskan sesuatu. Satu. Inna sesungguhnya juga alat bahasa untuk menegaskan sesuatu. Dua. La benar-benar. Innal insana la fi khusr. La juga alat bahasa untuk menegaskan pula. Masya Allah, beruntun tiga alat bahasa untuk menegaskan sebuah maksud, sebuah khabar yang akan Allah sampaikan. Ini mengandung makna yang mendalam. Ahli sastra Arab, ulama sastra Arab, yaitu ulama al-Ma'ani, ini menyebutkan bahwasanya adanya penguat-penguat muakkidat untuk satu makna, untuk sebuah makna itu cocoknya disampaikan kepada mukhatab, orang yang diseru atau diajak bicara yang kondisinya mungkiron, mengingkari. apa yang hendak mau disampaikan, apa yang akan disampaikan, atau didudukkan mengingkari. Ini tipenya mau ngeyel ini, sumpah kita. Dan inna sesungguhnya, wallahi sesungguhnya benar-benar saya baru datang ini. Karena kita khawatir dia mau ngeyel ya. Seperti itu. Kalau ada penguat beberapa disebutkan untuk satu maksud, untuk sebuah maksud ya. Ada di, cocoknya disampaikan kepada orang yang mengingkari apa yang akan kita sampaikan, atau yang didudukkan mengingkari. Nah, adakah kabar yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala apa? Sesungguhnya manusia itu merugi kecuali yang bersifat dengan empat sifat. Adakah orang yang mengingkari ini? Jawabannya ada. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 50. Musyrikun dalam ayat tersebut ini mengingkari bahwasanya mereka ini menjadi orang merugi. Bahkan mereka yakinnya menjadi orang yang sukses nantinya. Allah Ta'ala berfirman, wala irruji'atu ila rabbi inna li indahu lal husna. Dan sungguh jika aku dikembalikan, pakai kata penguat lagi, sungguh katanya, dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku akan mendapatkan kebaikan yang besar, yaitu maksudnya surga di sisinya. Masya Allah, sudah musyrik punya keyakinan seperti ini. Ini namanya jahil murakab, bodoh kuadrat ini, pangkat dua. Yang pertama bodoh, tidak tahu yang benar bagaimana, keyakinan yang benar bagaimana. Kalau musyrik itu bukan malah selamat dari azab, malah terancam azab kalau tidak bertobat. Yang kedua, jahil yang kedua, bodoh yang kedua, bodoh karena dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Tidak tahu ilmunya, dan yang kedua tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Makanya jahil murakab, bodoh kuadrat yang seperti ini. Nah, karena ada orang yang seperti ini, yang seperti itu, pantas Allah menyebutkan tiga muakkidat. Wal asr, satu, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya benar-benar manusia dalam kerugian. Illa, kecuali, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman di sini menunjukkan syahid dari syahid tadi, petikan dalil yang menunjukkan kesimpulan hukum dari apa, al-ilm, al-ilmu kan yang pertama ilmu, yang kedua amal dan seterusnya. Ini untuk ilal ladina amanu itu syahid dari al-ilm. Wajibnya berilmu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatu dinil islam bil adillah. Itu. Adapun dari mana alasan pendalilannya, kok bisa dari apa, al-ilmu itu didapatkan dari ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, didapatkan petunjuk ilmu, padahal lafadznya iman, ilal ladina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kok bisa dibawakan kepada kesimpulan hukum tentang orang yang berilmu, tentang wajibnya berilmu, ma'rifatullah dan seterusnya tadi. Jawabannya adalah bahwa beriman kepada Allah tidaklah bisa diperoleh dengan benar kecuali dengan ilmu. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa isi keimanan adalah al-ilmu wal-amal. Al-ilmu wal-amal, isi keimanan adalah al-ilmu wal amal. Tiga, definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah mencakup al-i'tiqad, al-qaul, wal amal. Maka ilmu bagian dari al-i'tiqad. Yang sesungguhnya cara mengartikan untuk definisi iman, i'tiqad di sini bukan diartikan keyakinan. Ini saya dapatkan faedah ini dalam Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika kita mempelajari definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, definisi iman yang dijelaskan oleh Sunnah Jamaah, saya ulangi demikian, yaitu al-i'tiqad bil janan wal qaul bil lisan wal amal bil arkan. Al-i'tiqad ini tidak tepat kalau diartikan, atau kurang tepat kalau diartikan dengan keyakinan saja. Yang tepat adalah qaulul qalbi wa amaluhu, ucapan dan amalan hati. Oleh karena itu kan ulama menyatakan definisi ulama lain bahwasanya iman adalah qaulun wa amalun saja. Sedangkan ini tidak bertentangan dengan yang mendefinisikan tiga poin tadi, i'tiqad, qaul dan amal. Karena maksud i'tiqad adalah qaulul qalbi wal amalul qalb. Sedangkan al-qaulul bil lisan wal amal bil arkan adalah qaul dan amal yang zahir. Sehingga bertemu dengan iman, definisi yang mendefinisikan iman dengan qaulun dan amalun. Nah, itu tiga alasan sehingga ilal ladzina amanu menjadi syahid dari al-ilmu. Menjadi syahid dari al-ilmu. Baik. Wa amilus salihat, jelas ini syahid dari amal saleh. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq. Ini tawas wa tawasaw, ini apa? Saling, ada makna saling. Saling berwasiat, saling nasihat menasihati dengan apa? Dengan kebenaran, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan Al-Hadith. Maka ini berarti apa? Syahid dari dakwah. Karena dakwah menasihati, dakwah mengingatkan. Kemudian yang terakhir, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini dalil dari sabar. Nah, sekarang permasalahannya, bukankah lafaz ini belajar wajud dalalah ya, alasan pendalilan. Bukankah lafaz atau kalimat dalam surat Al-Asr ini umum, ilal ladzina amanu, meliputi keimanan yang wajib dan keimanan yang mustahab. Wa amilus shalihat, meliputi amal yang wajib dan amal yang mustahab. Nah, padahal madlulnya, kesimpulan hukumnya adalah dikhususkan untuk perkara yang fardu ain. Empat perkara tadi, ilmu yang fardu ain, amal yang fardu ain, amal saleh yang fardu ain, kemudian dakwah yang fardu ain, dan apa? Dan sabar yang fardu ain. Nah, sahkah berdalil dengan kalimat umum untuk perkara yang khusus? Jawabannya sah. Karena justru ini salah satu bentuk berdalil as-salafus saleh yang diterapkan oleh sahabat. Nanti insya Allah dalam kitab yang lain didapatkan cara berdalil as-salafus saleh yang seperti ini. Berdalil dengan kalimat umum untuk untuk madlul yang spesifik, yang terkandung cakupannya dalam kalimat umum tadi. Itu model berdalilnya as-salafus saleh. Kita bermanhaj as-salafus saleh. Sahabat, di antara sahabat berdalil seperti itu. Membawakan ayat tentang syirik akbar untuk berdalil tentang haramnya syirik kecil. Karena ada kandungan mana yang atau sebab terlarang yang masih tercakup dalam sesuatu yang terlarang dalam ayat tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya masih tentang wajib dalalah. Dari mana kita ambil kesimpulan bahwasanya di antara bentuk keimanan atau berilmu ada yang fardhu ain dari ayat ini. Karena kan ayat ini dibawakan kepada kesimpulan yang fardhu ain. Dari mana dari ayat ini bisa disimpulkan ada amal soleh yang fardhu ain. Ada dakwah yang fardhu ain. Ada sabar yang fardhu ain. Kan enggak ada kalimat fardhu ain dalam surat Al-Asr ini. Kalimat fardhu aja enggak ada. Kalimat yajibu aja enggak ada. Nah ini. Ini Masya Allah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kalau kita ikuti dalam kitab-kitab beliau, baik kitab Tsalatsul Usul, kitab Tauhid dan yang lainnya, ini dikenal daqiqul istimbat, teliti dalam berdalil. Teliti dalam berdalil. Sampai-sampai kitab Tauhid diserupakan dengan kitab yang paling sahih sudah Al-Quran, yaitu Sahihul Bukhari. Qit'atun min Sahihil Bukhari. Ulama sampai menyebut seperti itu kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Baik. Jawabannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jawabannya adalah dari yaitu kata lafi khusr. Khusr di situ. Dari kata khusr di situ. Bahwasanya namanya kerugian itu ada dua macam. Kerugian yang mutlak dan kerugian yang sebagian sisi saja. Kerugian yang mutlak adalah kerugian yang merugi di dunia dan akhirat. Ini kerugian untuk orang-orang kafir. Adapun kerugian yang kedua, kerugian dari sebagian sisi saja. Itu faedah tambahan. Dari kata lafi khusr ini benar-benar dalam kerugian di sini, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa menghindari kerugian, tafsir dari kerugian, di antara tafsir dari kerugian seperti tafsirkan oleh pakar tafsir Imam Ahlu Tafsir di zamannya, yaitu At-Tabari yang memiliki kitab tafsir At-Tabari, beliau menafsirkan khusr dengan kebinasaan. Di antara tafsiran khusr adalah kebinasaan, sementara Al-Farra menafsirkan dengan siksaan. Jadi binasa, siksa. Penting ini untuk mengetahui wajh dalalah. Kalau khusr yang dimaksud dalam surat Al-Asr itu adalah binasa, siksaan, maka bukankah wajib hukumnya seseorang menghindari dari kebinasaan, menghindari dari tersiksa, disiksa maksudnya, dan tidak bisa menghindari kecuali kalau bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam pengecualian di surat ini. Dengan demikian harus ada ilmu yang fardhu ain, ada amal yang fardhu ain, ada dan seterusnya. Walaupun untuk terhindar dari kerugian secara sempurna, seseorang bisa melakukan yang fardhu kifayah, yang sunnah. Hanya saja ada batasan minimal yang kalau tidak dipenuhi maka akan terjatuh dalam dosa. Itulah yang fardhu ain. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ada beberapa fawaid di sini. Yang pertama adalah setelah disebutkan ilal ladzina amanu, kemudian disebutkan wa amilus shalihat. Padahal amal bagian dari iman. Padahal amal saleh bagian dari iman. Masih saja disebutkan setelah disebutkan iman. Apa faedahnya ini? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam bahasa ulama kalimat seperti ini dinamakan dengan kalimat atful khas alal am atau atful khas ba'dal am, menggandengkan dengan huruf waw dan wa amilus salihat wa, dan menggandengkan sesuatu yang khusus setelah yang umum. Setelah iman umum disebutkan sesuatu yang khusus. Dan dalam Al-Quran ada ayat lain sebagai contohnya, seperti surat Al-Baqarah ayat 98. Mangkana adwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala. Sudah disebutkan wa malaikatihi, masih disebutkan apa? Wa jibrila wa mikala. Ini menyebutkan yang khusus setelah yang umum dengan atof. Ini ada faedah besarnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama, bahwa menunjukkan pentingnya amal saleh dan tingginya kedudukan amal saleh. Dua, menunjukkan bahwasanya amal soleh bagian dari iman, gak boleh dikeluarkan dari iman, gak boleh dikeluarkan dari iman, karena ada aliran sesat yang mengeluarkan amal soleh dari iman. Yang ketiga, dari sisi hukum sama, bahwa untuk bisa terlepas, untuk bisa terhindar dari kerugian, wajib beriman sebagaimana juga, saya ulangi, wajib beramal soleh sebagaimana juga wajib beriman, sama-sama wajibnya gitu. Tentu kadar yang fardhu ain dari masing-masingnya. Dalam masalah hukum sama. Juga demikian, wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Lah, dakwah itu kan bagian dari amal saleh. Masih diatofkan pula. Ini menunjukkan pentingnya berdakwah, jangan disepelekan dakwah ini. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekh Rahimani wa rahimakumullah. Rahimahullah. قال الشافعي بركات إمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة لكفتهم. Kalau Allah seandainya tidak Allah turunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, tentulah surat ini mencukupi bagi mereka. Yang pertama, walaupun ini bukan dalil, ini hanya ucapan ulama, namun kita menggunakan ucapan ulama untuk memahami dalil. Dan tetap perlu untuk diteliti kevaliditasannya, apakah benar itu ucapan ulama tersebut. Karena di antara trik ahlul bid'ah di dalam berdebat dengan ahlus sunnah adalah menipu, memalsukan ucapan. Syekhul Islam berkata dalam Majmu' Fatawa, padahal dicek gak ada. Seperti itu. Maka kita perhatian kepada penukilan. Namanya Ahlul Athar, Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah Ahlul Athar. Perhatian kepada riwayat. Menurut penelitian salah satu penulis syarah dari syarah Thalathul Usul, Taisirul Usul ila Nailil Ma'mul, beliau menyatakan bahwasanya setelah beliau teliti tidak didapatkan kalimat yang persis seperti ini dari ucapan Asy-Syafi'i rahimallahu taala dalam berbagai referensi yang beliau buka, seperti Majmu' Fatawa, seperti At-Tibyan, seperti Ghathatul Lahfan, seperti Mas'alatus Sima. Ini tidak didapatkan kalimat yang seperti ini, namun kalimat yang mirip seperti ini yang didapatkan. Nah, dalam rangka menaikkan amanah ilmiah, maka saya sampaikan ini. Tetapi kita menghormati penulis rahimallahu taala, bisa jadi penulis punya manuskrip lain. Bisa jadi kemungkinan kedua, penulis menyampaikan bil makna. Kalau hadis saja bisa disampaikan dengan maknanya, apalagi ucapan ulama. Kita husnudzan kepada penulis. Sehingga penulis menyampaikan apa yang beliau hafal saja, asal maknanya enggak menyimpang, palsu. Nah, kalimat yang didapatkan di dalam literatur-literatur yang disebutkan tadi, bagaimana dari ucapan Syafi'i yang mirip tadi, lau fakaronna sukulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Itu kalimatnya di dalam Majmu' Fatawa, dalam At-Tibyan, dalam dan seterusnya. Lau fakaronna sukulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya manusia semuanya memikirkan surat ini, tentu surat ini mencukupi bagi mereka. Saya ulangi, kalau seandainya manusia semuanya memikirkan surat ini, tentu surat ini mencukupi bagi mereka. Baik. Sekarang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah makna mencukupi di sini? Maksudnya adalah seandainya seorang hamba merenungkan kandungan surat ini dengan baik, maka akan mendapatkan kesimpulan bahwa semua orang akan merugi kecuali yang bersifat dengan empat sifat tersebut. Tentunya ini mencukupi bagi dia untuk terdorong bersifat dengan sifat itu. Mengapa demikian? Karena seorang kalau fitrahnya lurus, hatinya lurus, tidak ingin berstatus merugi. Sedangkan dikecualikan yang tidak merugi orang yang memiliki empat sifat ini. Beriman, berarti dia berpikir. Berarti harus ada keyakinan-keyakinan yang saya imani. Ah, apa saja ya keyakinan-keyakinan itu? Tak belajar. Ah, saya mau belajar. Sudah cukup mendorong bagi dia. Untuk selamat dari kerugian, dia terdorong untuk mempelajari, mencari tahu. Sifat beramal soleh, berarti harus ada amal yang saya amalkan. Apa saja ya amal yang saya amalkan agar bisa selamat dari kerugian, saya terdorong untuk belajar. Dan seterusnya. Berarti harus ada perkara yang diimani, harus ada perkara yang diilmui, harus ada perkara yang diamalkan, harus ada perkara yang dakwakan, harus ada perkara, harus mengetahui tentang bagaimana itu sabar. Sehingga seorang yang memikirkan surat yang agung ini tertuntut untuk belajar keimanan dan amal soleh, belajar fikih dawam, belajar ilmu tentang sabar. Jadi maksudnya bukan mencukupi, tidak perlu dalil-dalil lain untuk menjelaskan perincian dari ibadah. Tidak demikian. Tapi maksudnya mencukupi untuk terdorong dari selamat dari kerugian. Karena dia nanti berpikir, harus ada keimanan yang saya imani, harus ada amal soleh yang saya amalkan, harus saja. Masa saya tinggal diam? Belajar dong, amalkan tuntutannya. Kalau mau selamat dari kerugian. Baik. Karena selamat dari kerugian itu wajib, sedangkan kaidah fikhiyah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. sesuatu yang tidak bisa, sebuah kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya juga wajib. Beriman itu wajib kalau ingin selamat dari kerugian. Maka enggak bisa beriman kecuali dengan berilmu, maka berilmu itu wajib. Berilmu tentang perkara yang fardu ain, setidaknya terkait dengan pembahasan tentang kesempurnaan selamat dari kerugian. Baik. Kemudian kita lanjutkan dari perkataan penulis di sini, rahimahullah. Beliau mengatakan, "Waqala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu al-ilmu qabla al-qaul wal-amal." Bab ilmu sebelum ucapan dan amal. Berarti ini madlul, karena setelahnya disebutkan wad-dalilu, dan dalilnya, berarti ini dalilnya, qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketailah, sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjut Syekh di sini, fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Fabada'a bil ilmi, dan dia memulai menyebutkan ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan amalan. Dia siapa yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah Allah dalam ayat ini menyebutkan terlebih dahulu perintah untuk berilmu sebelum perintah untuk beramal. Fabada ada dhamir huwa. Memulai di sini ada dhamir dia. Ada kata terkandung dalamnya dia. Dia yang maksud adalah Allah dalam ayat ini. Allah memulai perintah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan amalan. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu di jelaskan di sini yaitu wajud dalalah, alasan pendalilan. Karena tidak ada di situ disebutkan kata qaul dan kata amal. Dari mana penulis bisa menyimpulkan wajibnya, bisa menyimpulkan disyariatkannya berilmu sebelum apa? Berucap dan beramal. Jawabannya adalah satu dari sisi urutan. Dari sisi urutan, karena disebutkan di situ perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, di dalam wastaghfir li dhanbik, perintah istighfar dalam ayat ini itu hakikatnya meliputi ucapan dan perbuatan. Hakikatnya meliputi ucapan dan perbuatan. Mengapa demikian? Kalau ucapan mudah difahami, istighfar, astagfirullah, mudah dipahami. Kalau perbuatan bagaimana? Kalau perbuatan yang dimaksud di sini perbuatan hati, amal qalb, yaitu berupa rojak harapan, terhadap ampunan Allah. Istighfar yang benar kan seperti itu. Juga demikian istighfar yang sempurna juga tertuntut pelakunya untuk mengiringi dengan amalul jawarih, amal anggota tubuh. Ketika berdoa, mengangkat tangan, menghibah, mohon ampun kepada Allah, setelah berdoa kok perginya ke tempat kemaksiatan, bermaksiat. Mohonnya kepada Allah, mohon surga, kok keluar dari masjid nyolong sandal, amalan ahlu neraka. Gak sinkron yang seperti ini. Di antara adab dalam berdoa, fikih dalam berdoa, bahwasanya apa yang diucapkan oleh seorang dalam berdoa itu diteruskan dengan usaha amal untuk mendapatkan sebab-sebab dari sesuatu yang diminta. Kalau yang diminta surga, ya setelah berdoa dia melakukan amalan-amalan al-jannah. Kalau yang diminta adalah maghfirah, ampunan Allah, ya setelah berdoa dia mengambil sebab-sebab diampuni dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, misalnya melakukan kebaikan-kebaikan yang siap bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, dari situlah wastaghfir dzambik ini syahid, petikan dalil yang menunjukkan kepada kesimpulan penulis yang diambil sebelumnya, yaitu al-qaul wal amal. Qabla al-qaul, al-qaul wal amal. Karena istighfar mengandung qaul dan amal. Ilmu sebelumnya diambil dari mana? Pendahuluan perintah berilmu. Didahulukan perintah berilmu sebelum ucapan dan amalan. Ucapan dan amalannya diambil dari mana? Wastaghfir dzambik. Adapun ilmunya sudah jelas fa'lam. Oleh karena itu, kalau antum buka tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wastaghfiril dzambik ay utlub minallahil maghfirah lidzambika. Yaitu maksudnya mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Bi antaf ala, yaitu dengan engkau melakukan asbabil maghfirah, mengambil sebab-sebab ampunan Allah. Minat taubah, berupa taubat, wa doa, berdoa, bil maghfirah wal hasanat al mahya, dan kebaikan-kebaikan yang menghilangkan keburukan, dan seterusnya dari kalimat Syekh. Satu dalam rangka untuk menaikkan amanah ilmiah, satu hal yang perlu saya sampaikan, perkataan dalam matan Salatsatul Usul qabla al-qaul wal amal itu bukan perkataan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal, yang bawah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Qabla al-qaul wal amal dalam kalimat tersebut bukan ucapan Al-Imam Al-Bukhari. Ucapan Syekh, ucapan Al-Bukhari hanya sampai fabada bil ilm. Adapun qabla al-qaul wal amal adalah tafsir dari penulis. Tafsir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Penjelas maksud dari fabada bil ilm. Kemudian berikutnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil masail al-thalath wal amalu bihinna. I'lam berarti sudah mukaddimah kedua. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Annahu bahwasanya yajibu wajib. Kalau kita lihat di sini maksudnya adalah fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap muslim dan muslimah. Ini syahidnya. Jadi syahid itu juga tidak hanya digunakan untuk pembahasan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga dari apa namanya pernyataan dari ulama. Kok bisa kamu menyimpulkan ulama itu, ulama fulan menyatakan demikian? Mana kalimat penulis yang menunjukkan hal itu? Itu dibahasakan dengan bahasa singkat, mana syahidnya dari perkataan penulis? Jadi syahid itu bisa untuk dalil, bisa untuk perkataan ulama. Syahid yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud penulis adalah fardu ain di sini, ketika beliau mengatakan ala kulli muslimatin wa muslimah, sebagaimana yang di atas tadi, syahid yang menunjukkan bahwasanya i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, bahwasanya yajibu yang dimaksud oleh penulis ini adalah fardu ain, syahidnya ada pada kata alaina. Nah, karena nahnu di situ maksudnya mukallafin, yang berakal dan yang balik, berakal sehat dan balik. Ini muslim dan muslimah, tentunya maksudnya yang berakal dan balik. Jadi setiap muslim ada kul, setiap muslimin dan muslimah. Ini bahasa lain dari fardhu ain. Ta'allumu hadhil masail thalath, mempelajari tiga masalah. Tiga masalah. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Karena memang ilmu yang dikehendaki oleh Allah adalah ilmu yang diamalkan, bukan ilmu yang ditinggalkan. Oleh karena itu ketika di atas tadi dikatakan yajibu alaina ta'allumu, maksudnya ya ilmu yang apa? Bukan hanya sekedar mempelajari lalu tinggalkan, tapi ilmu yang tertuntut untuk diamalkan. Berarti wajib berilmu, otomatis wajib mengamalkan ilmu tersebut. Karena mengamalkan ilmu yang fardu, fardu pula hukumnya. Mengamalkan ilmu yang mustahab, mustahab. Al-ula, yang pertama. Annallaha khalaqona, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan, telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Baik. Kalimat penulis ini adalah banyak yang ditunjukkan oleh dalil. Artinya beliau menyimpulkan dari dalilnya. Begitulah tugas seorang penuntut ilmu syar'i ketika mempelajari kitab matan. Kalau yang enggak dibawakan dalilnya oleh penulis, tugasnya adalah mencari dalil. Karena biasanya penulis dalam membuat pernyataan akidah, statement akidah, itu ada dalilnya. Cuman karena kitabnya itu tipis, untuk kalangan awam atau yang bukan ulama diupayakan dengan bahasa yang sederhana, maka sulit kalau disampaikan dalilnya semuanya. Maka tugas ulama berikutnya mensyarah, tugas talibul ilm yang mempelajarinya untuk mencari dalilnya, tidak diam diri, tidak cukup menerima itu saja. Dari mana penulis mengatakan bahwasanya Allah telah menciptakan kita? Ini keyakinan. Saya tidak ingin keyakinan taklid. Saya ingin keyakinan saya terbangun di atas dalil. Mana dalilnya? Seperti itu. Itulah talibul ilmu asy-syar'i. Karena sebagaimana predikatnya talib, talaba yatlubu talaban. Mencari. Mencari, talaba yatlubu mencari, bukan menunggu ustadz memberitahu. Menunggu ada yang memberitahu, tidak mencari, aktif, aktif. Maka apa dalilnya bahwasanya Allah menciptakan kita? Ya, dalilnya di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan, Allah sang mencipta segala sesuatu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Dan dalam ayat yang lainnya. Kemudian warazaqana, dan Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Mana sang pemberi, dalilnya bahwa sang pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala, seperti di dalam salah satu ayat Allah Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, innallahu warrazzaqu, dan yang lainnya, dalil yang lainnya, walam yatrukna hamala, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Maksudnya bagaimana? Bal arsala ilaina rasula, bahkan mengutus kepada kita seorang rasul. Apa maksud tidak membiarkan kita begitu saja? Itu terkait erat dengan bal arsala ilaina rasula, bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul. Dengan demikian, karena terkait erat, maksudnya apa? Berarti tidak membiarkan kita begitu saja, tidak membiarkan kita begitu saja tanpa tujuan hidup, tidak membiarkan kita begitu saja tanpa perintah dan larangan, tanpa petunjuk, tidak membiarkan kita begitu saja bagaimana cara beribadah yang benar. Coba kita tidak ada dalil tentang tata cara sholat yang terperinci seperti itu, gimana kita bisa sholat dengan sesuai dengan sunnah? Ini rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas, yang maha, Allah maha luas rahmatnya. Di antaranya dengan kasih sayang Allah itu bentuknya adalah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa petunjuk, tanpa perintah dan larangan, tanpa tujuan hidup. Tapi Allah tetapkan tujuan hidup, Allah perintah kita dengan perintah-perintah, Allah larang kita dengan larangan-larangan, Allah syariatkan syariat, sehingga kita bisa selamat dengan kalau kita mengamalkan, kalau kita mempelajari syariat dan mengamalkannya dengan baik. Nah, mana dalilnya? Bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Bahkan mengutus kepada kita seorang rasul, maka barang siapa yang mentaatinya masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya masuk ke dalam neraka. Dalilnya wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Itu dalilnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun bermaksiat kepada ar-rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Fir'aun diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, sangat mudah sekali di sini memahami alasan pendalilan dari yang disampaikan oleh penulis. Namun karena waktunya sudah habis, insya Allah pada pertemuan nanti akan saya sampaikan bagaimana alasan pendalilan sehingga sampai kesimpulan bahwa Allah Ta'ala mengutus Rasul dan yang mentaatinya masuk surga, serta yang bermaksiat, yaitu yang durhaka kepadanya, masuk ke dalam neraka. Ini bagaimana dalilnya, insya Allah akan saya sampaikan pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.